terbuat hingga membuat aku terbuat. Pandai bibirmu membujuk rayu, rupanya ada udang di balik batu, rupanya ada udang di balik batu. Dalam tiada.